بولانا يا رسول الله همك بولانا يا حبيب الله undanglah kami ya Rasulullah undanglah kami ya Habib Allah همك بولانا يا رسول الله Undanglah kami ya Habib Allah kabhi to sab se gumbad ka ujala hum bhi dekhenge hame bulwayenge aqa Madina hum bhi dekhenge kabhi to sab se gumbad ka ujala hum bhi dekhenge hame bulwayenge aqa Madina hum bhi Undanglah kami, ya Rasulullah Hamku bulana, ya Habibullah Undanglah kami, ya Rasulullah Hamku bulana, ya Habibullah Mungkin suatu hari nanti kita juga akan Madina hum bhi dekhenge humko bulana ya Rasulullah undanglah kami ya Habib Allah humko bulana